Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqlatan bin lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan malam ini stasiun yang ke... A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dia beriman, maka akan kami berikan. Simpan uang 5 juta, akhir bulan habis. Simpan 1 miliar, 1 tahun habis. Simpan emas 1 kilo, 5 tahun habis. Tapi ada yang tidak habis-habis. Apa dia? Qanaah. Orang qanaah itu banyaknya cukup, dikitnya pun lengkap. Banyaknya begitu, sedikitnya pun begitu. Waktu dulu dia susah gayanya begitu, setelah kaya raya pun begitu juga. Karena dia memandang sesuatu itu cukup. Makan cukup, pakai cukup, banyak cukup, sedikit pun cukup. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Mau banyak harta pun makannya segitu, mau miskin pun makannya juga segitu. Maka kalau ada punya orang sifat, ada orang punya sifat qanaah, kanzun, dia sudah punya perbendaharaan, layafna, tak akan hilang, tak akan habis. Akhbarana Abul Hasan Al-Ahwazi, guru kami Abul Hasan Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Abdullah bin Ayyub Al-Muqri, dari Abu Rabi' Az-Zahrani, dari Ismail bin Zakaria, dari Abu Raja, dari Bar bin Sinan, dari Makhul, dari Wa'ilah bin Al-Asqa', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang punya sifat wara', maka kamu orang yang paling banyak ibadahnya. Orang yang paling banyak ibadahnya bukan orang yang tahajudnya sampai kakinya bengkak. Orang paling banyak ibadahnya bukan yang umrohnya setahun dua kali. Orang paling banyak ibadahnya bukan puasa sunatnya enggak tinggal. Orang yang paling banyak puasanya adalah orang yang wara'. Karena tujuan daripada sholat, zakat, puasa, haji, infak, baca Quran itu adalah wara'. Wara' itu khauf, menjaga diri, takwa, menjaga diri dari yang haram. Wara' menjaga diri dari yang syubhat. Jadi kalau ada orang sholat rajin, puasa rajin, tapi tidak menjaga diri dari yang syubhat, jauh. Bagaimana kalau ada orang bisa menjaga diri dari yang syubhat? Ibadahnya biasa-biasa saja, baik. Tapi yang paling baik adalah sholatnya seperti Nabi, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Puasanya seperti Nabi Daud, yang sumu yawman wa yuftir yawman, puasa sehari, berbuka sehari. Dan wara'nya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan syariat. Hakikat daripada ibadah itu adalah wara'. Tapi ada orang yang sudah mencapai hakikat ibadah wara', lalu dia tidak lagi beribadah. Kenapa kamu tidak sholat lagi? Tujuan sholat itu kan supaya kita wara'. Saya sudah wara', ngapain lagi sholat? Tak betul. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Orang yang hanya sampai kepada hakikat tanpa melaksanakan syariat, maka dia batal, batil, batal. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap solat, tetap puasa, tetap zikir, tetap ke masjid, tetap ibadah, tetap baca Quran, tetap tahajud, raih wara'. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, maka kau pasti akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita melihat nikmat orang lain lebih banyak daripada kita. Akhirnya nikmat yang sedikit itu bukan kita syukuri, tapi kita kufur. Kenapa mobil sport? Kenapa dia punya pesawat? Kenapa dia punya perusahaan 10? Kenapa pakaiannya bagus? Kenapa HP-nya mahal? Kita tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita lihat nikmat yang ada pada kita, unzur ila man huwa asfala minka, lihat orang yang di bawahmu, maka datanglah syukur. Syukur kita masih bisa makan. Syukur makan kita masih 3 kali sehari. Syukur kita masih makan 2 kali. Syukur kita masih makan sekali. Syukur kita masih bisa puasa sunat walaupun tak makan. Syukur kita masih hidup. Tetangga kita kemarin sudah mati meninggal dunia. Maka orang yang qanaah, maka dia pasti orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mendongak memandang kanan kiri atas saja, kali-kali pandang ke bawah, maka datang syukurmu, merasakan qanaah, merasa cukup dengan pembagian Allah. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Kalau kau punya baju bagus, bagi ke orang lain. Kalau makanan itu enak di tenggorokanmu, kasih ke orang lain. Kalau kau suka sesuatu, begitu juga engkau suka sesuatu itu ada pada saudaramu, takun mu'minan, maka saat itu engkau adalah orang yang beriman. Inilah saatnya. Musim corona inilah masanya. Kalau kau makan enak nasi uduk, bagikan ke tetangga kawan. Tetangga kita itu berapa orang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kalau memang kau betul-betul beriman, saat kau makan, kau pikirkan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Zaman dulu begitu. Sekarang 40 ke atas, karena dia tinggal di kondominium. Tinggal rumah flat. Lantai berapa kau tinggal? Lantai 2. Semuanya berapa lantai? 100. Pikirkan 100 lantai ke atas. Mungkin mereka punya rumah, tapi mereka tak makan. Mungkin belum bayar kontrakan. Tapi saya enggak bisa keluar, Pak Ustaz. Ya enggak boleh rame-rame. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, masih tetap cari informasi. Jangan lupakan jamaah dari masjid. Walaupun mereka tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah, Ramadan sudah dekat, kemungkinan kalau tidak menurun, tidak bisa sholat tarawih, jangan sampai jamaah putus. Ketua-ketua masjid, pengurus-pengurus masjid, mulai data. Masjid, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mana jamaah kita yang kaya-kaya? Data. Yang kaya-kaya itu dulu yang paling penting dicatat namanya, nomor handphonenya. Setelah itu yang agak-agak kaya. Yang pura-pura kaya tak usah. Setelah itu barulah yang fakir miskin. Setelah itu barulah ajak buat grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah sekalian. Ini kalian yang kaya-kaya, mobil kalian mewah, hebat, rumahnya bagus. Tolong saudara kita ada sekian kakak, beras 20 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi, teh, makanan ringan, bungkus sekian plastik. Jangan suruh mereka ke masjid, antarkan. Buat di situ, dari masjid, doakan. Banyak doa bersama. Nanti setelah corona habis, jangan lupa datang ke masjid. Kalau tidak, jenazahmu jalan sendiri ke pemakaman. Wa ahsin. Man jawara katakun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kau akan menjadi orang muslim. Selama ini siapa itu muslim yang pakai jilbab? Siapa itu muslim yang pakai hijab? Siapa itu muslim yang pakai koko? Siapa itu muslim yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji? Bukan. Yang muslim adalah yang berbuat baik kepada tetangga. Hakikat muslim. Sholatnya rajin, puasanya banyak, sedekahnya luar biasa, lidahnya kasar, tangannya caci maki, membuang sampah ke pekarangan rumah orang. Sedikit saja orang parkir di depan rumahnya mengamuk tak tentu arah, menumbuk dinding, dindingnya utuh, tangannya patah. Bukan itu muslim. Muslim adalah man jawaraka wa ahsin man jawaraka. Wa aqillad dhahik, minim sedikit tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena sesungguhnya kalau kau banyak ketawa itu akan mematikan hati. Dan hari-hari beberapa hari ini memang orang sulit ketawa. Karena tak bisa keluar rumah, yang ada di kepalanya lockdown corona, corona lockdown, lockdown corona, corona lockdown. Bahkan ustaz-ustaz disuruh cobalah ustaz bercanda-canda sedikit biar bisa tersenyum jamaah ini. Jadi ada saatnya dulu orang ketawa, sikit-sikit ketawa. Hari ini orang sulit ketawa. Artinya seimbang. Yang pula gara-gara ini besok mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Biasa aja, tetap senyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangan bayangkan Nabi itu serius saja, tak ada senyumnya, tak ada candanya. Nabi itu juga bercanda. Datang orang tua, la yadkhulul jannata ajuz, kata Nabi. Orang tua tak masuk surga. Menangislah orang tua itu. Orang tua tak masuk surga, kata Nabi. Menangis orang tua. Rupanya Nabi bercanda. Maksud Nabi, yang tua-tua nanti kalau masuk surga, umurnya balik 30, 31, 32, 33. Maka yang udah 3, 4, 3, 5 hati-hati lah. Artinya orang tua kalau masuk surga dia muda lagi. Umur 30, 31, 32, 33. Masuk akal, logis. Untuk apa orang tua masuk surga? Umur 80 dikasih bidadari. Untuk apa? Mubazir. Umur 70 masuk surga dikasih kacang goreng. Tengok aja lah, mau dikunyah tak bisa, mau ditelan batuk. Yang tua-tua jangan tersinggung. Ini musim banyak mati ini sekarang. Wakilul dhahi. Dan banyak tertawa. Artinya tertawa itu Nabi juga tertawa. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah," kata dia. "Kenapa kau celaka?" "Mohon maaf ya Rasulullah, aku datangi istriku." Datangi istri maksudnya aku berhubungan kelamin di siang Ramadan. "Puasa kau 60 hari kata Nabi. "Jangan kan 60 hari ya Rasulullah, 30 hari aja aku tak tahan," kata dia. "Kalau begitu," kata Nabi SAW, "kasih fakir miskin di kampungmu. Kasih makan 60 fakir miskin." "Ya Rasulullah, jangankan ngasih mereka, aku pun miskin." Pergi Rasulullah ke belakang, diambilnya satu goni kurma. "Ini satu goni kurma, bagi ke orang di kampung." Kata dia, "Ya Rasulullah, di kampung tuh aku yang paling susah." Mendengar cerita itu, dhahikan Nabi hatta badat nawajizuhu. Ketawa Nabi sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi Nabi itu ketawa juga, Nabi itu bercanda juga. Cuman bercandanya tidak bohong, bercandanya tidak dusta. Yang tidak boleh itu sengaja bohong dusta biar orang ketawa. Nah itu yang tak betul. Waqila, ada pendapat yang mengatakan, al-fuqara'u amwatun, orang fakir itu mati. Apa beda fakir sama miskin, Ustaz? Kalau miskin, dia masih ada income. Lihat surat Al-Kahfi. Ammas safinatu fakana limasakin ya'maluna fil bahri fa aratu an a'ibaha wa kana ra'ahum maliku ya'khudhu kull safinatin ghasba. Adapun orang miskin itu dia punya perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir alaihi salam. Misal nampak perahu dirusaknya, Datang Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Kenapa kau rusak perahu itu wahai Khidir?" Kata Khidir, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra?" Kan sudah aku bilang, kau enggak akan sabar jalan sama aku. Kau melihat zahirnya, aku melihat batinnya. Telah lama-lama dijelaskan oleh Nabi Khidir. Amma safinatu fakanat limasakin. Perahu itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu di sana ada orang perampok, penjahat. Kalau dilihatnya perahu bagus, diambil. Makanya ku rusak perahu ini supaya nanti waktu lewat, wah perahu rusak, enggak usah diambil. Limasakin, orang miskin masih punya perahu, artinya apa? Masih punya income. Orang fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, umur 70, anak meninggal, suami tak ada, income tak ada, itu fakir. Masih muda, bisa buka laundry, cuci kecil-kecilan, namanya miskin. Gak bisa pemasukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Al-fuqara, orang yang fakir, amwat. Orang fakir itu sama seperti orang mati. Kalau enggak kita kasih makan, mati mereka. Lalu illa man ahyahu Allah taala bi'izzil qanaah. Kecuali kalau dihidupkan Allah hatinya dengan sifat qanaah. Ada rasa qanaah dalam hatinya, dia merasa cukup, dia tidak meminta-minta. Makanya wahai kawan sahabat jamaah, pengurus masjid terutama, tolong data lagi jamaah di sekeliling kita karena ada orang-orang yang tak mau meminta-minta. Tadi saya baca berita jam 12, ada orang datang ke kantor polisi, kata dia, "Tangkap ajalah saya, Pak." Kenapa? Kayak kalau di rumah enggak makan, di penjara kan dapat makan. Saking susahnya sudah. Ada supir taksi sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada penumpang, akhirnya dia tak tahu mau mengadu kemana, sementara cicilan minta bayar terus, akhirnya bunuh diri. Ini berita-berita ini kan menakutkan ini. Inilah kesempatan kita. Bagi yang fakir, hidupkan hatimu dengan qanaah. Maka jangan sampai kau melihat orang kalau sudah mati hatinya, itu naik dia ke lantai 12, melihat ke bawah macam sejengkal, terjun, mati. Kita pula yang diberikan Allah kelebihan rezeki, inilah masanya kita menolong saudara-saudara kita. Wa qala Bishri Al-Hafi. Imam Bishri Al-Hafi berkata, "Al-qana'atu malakun la yaskunu illa fi qalbi mu'minin." Sifat qanaah itu seperti malaikat, dan dia hanya mau tinggal di hati orang yang beriman. Malaikat, dia hanya mau tinggal di hati orang beriman. Malaikat tidak mau tinggal di rumah yang ada patung. Bukan malaikat takut sama patung. Malaikat lebih besar daripada patung. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna dua sayap, wasulasa tiga sayap, ruwa empat sayap. Diletakkannya sayap yang satu ke timur, yang satu ke barat. Penuh dunia ini. Malaikat sangat kuat. Kenapa dia tidak mau di rumah yang ada patung? Karena di patung ada setan. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Kalau di dalam hati itu ada setan, ada iri, ada dengki, malaikat tidak mau bersanding. Al-qana'atu, sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, itu seperti malaikat. Dia tidak mau tinggal di hati orang yang tidak ada iman di dalamnya. Kalau hati kita itu di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, maka di sanalah malaikat rahmat akan bersemayam. Malaikat itu bernama qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Sami'tu Muhammad bin al-Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain dari gurunya Abdullah bin Muhammad Asy'arani, dari gurunya Ishaq bin Ibrahim bin Abi Hasan Al-Anmati, dari gurunya Ahmad bin Abil Hawari, dari gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-qana'atu, sifat qana'ah itu minar ridha. Kalau dibandingkan qana'ah dengan ridha, bimanzilatil wara' minaz zuhdi. Seperti wara' dan zuhud. Kalau mau bandingkan qana'ah dengan ridha, seperti wara' dan zuhud. Masih ingat wara' dan zuhud? Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara. Takut kepada yang halal, zuhud. Kata dia begitu juga dengan ada orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dia qanaah. Dan orang yang merasa puas dengan pemberian Allah juga ridho. Apa bedanya? Maka bedanya adalah wara' dulu baru zuhud. Qana'ah dulu nanti ridho jauh. Wara' dulu baru zuhud. Qana'ah dulu, habis qana'ah baru ridho. Kalau mau bandingkan antara qana'ah dengan ridho, seperti wara' dengan zuhud. Wara' masih ada bau-bau syubhatnya. Kenapa kau tak mau ini? Saya enggak yakin nih, agak-agak syubhat nih. Kalau zuhud enggak, halal pun dia tak mau. Kenapa? Dia menjaga hatinya, menjaga kedudukannya di hadapan Allah. Kalau qanaah gitu juga. Tidak mau dia minta-minta, tidak mau dia mengemis, dia cukup dengan pemberian Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari qanaah lagi. Apa dia? Ridha. Apapun yang datang diterima. Awal zuhud adalah wara'. Awal ridha adalah qanaah. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi zuhud daripada wara', lebih tinggi ridha daripada qanaah. Hadza awwalur ridha wa hadza awwaluz zuhud. Hadza awwalur ridha, hadza awwaluz zuhud. Orang kalau sudah wara', itu tak lama lagi jadi zuhud. Orang kalau sudah qanaah, insyaallah dia bisa mencapai ridha. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan al-qana'atu, apa itu qana'ah? As-sukunu inda adamil ma'lufat. Sukun, tenang, adam, ayam, tentram, inda adamil ma'lufat. Ketika tidak ada yang menyenangkan. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, saya tenang hari ini. Makanan ada, minuman ada, kendaraan ada, rumah ada. Itu bukan qana'ah. Qana'ah itu adalah tetap tenang walaupun tidak ada yang menyenangkan. Itulah qanaah. Jadi tidak bisa merasakan qanaah kalau orang tak pernah susah. Makanya Imam Al-Ghazali, apa kata Al-Ghazali? Ghazali ini jadi Syiah pernah. Makanya dia bisa membantah Syiah, ditulisnya Fadha'ih Al-Batiniyah. Masuk ke filsafat pernah, makanya dihantamnya filsafat, Tahafut Al-Falasifah. Akhirnya dia sendiri bingung. Jabatan rektor, dekat dengan sultan, Nizamul Muluk. Puncaknya apa kata dia? Thumma inni lamma faragtu min hadhihi al-ulum, Setelah aku belajar ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, al-baqt aqbaltu bihimmati ala hadha tariq. Jalan inilah, jalan pensucian hati inilah yang menenangkan aku. Wa alimtu anna tariqatahum, aku ketahui bahwa jalan ini, innama tatimmu bi'ilmin wa amal. Jalan ini hanya bisa dilewati dengan dua, ilmu dan amal. Banyak orang ilmunya macam-macam. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, jago, tapi amal tak ada. Ilmu dan amal. Wa kana hasilu ulumihim qat' aqabatin nafs. Puncak dari ilmu mereka adalah melawan hawa nafsu. Wa tanazzuh an akhlaqihal madzmumah, membersihkan diri dari perbuatan yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang tak baik. Wa sifatihal khabithah, sifat-sifat yang kotor. Hatta yatawassalu biha ila takhalliyatil qalbi an ghairillah. Puncaknya adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ma fi qalbi illallah wa tahalliyatuhu bi dzikrillah wa tahalliyatihi bi dzikrillah. Setelah hati itu kosong dari selain Allah, kosong dari hawa nafsu, diisi dengan zikir mengingat Allah. Wa kana al-ilmu aysar alayya min al-amal. Dulu sebelum aku melewati ini, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu bagiku mudah. Filsafat, oke, kebatinan, oke. Mudah bagiku semuanya. Fabtada'tu bi tahsil ilmihim min mutala'ati kutubihim. Aku mulai belajar dengan membaca kitab-kitab mereka, lalu aku amalkan. Maka Al-Ghazali meninggalkan jabatan sebagai rektor, pergi dia membawa pakaian sehelai sepinggang, 11 tahun berkelana, sampai ke Damaskus, pergi pula ke Masjidil Aqsa, yang dibawanya jarum, jarum jahit, kemudian rikwah, rikwah itu timba. Kenapa dibawa jarum jahit? Karena kalau pakaian sobek, sholat, sholat tak sah. Bawa jarum jahit, kalau sobek, dijahit. Kenapa bawa timba? Karena tak sah sholat kalau tidak ambil air. Bagaimana cara mengambil air kalau tak ada timba? Pakai timba orang, syubhat. Tak mau pakai timba orang, pakai timba sendiri. Al-Ghazali baru merasakan qanaah setelah tidak ada maklufat. Ketika masih menjadi rektor, oh semua ada. Rumah dinas, mobil dinas, kendaraan, dimuliakan orang, dipuji-puji. Tapi ketika dia pergi, kenapa Al-Ghazali tidak pergi ke Makkah, Madinah? Kenapa dia pergi ke Suriah? Karena kalau dia pergi ke Makkah, ke Madinah, dia pasti dimuliakan orang. Jamaah dia semua yang ada di Makkah, Madinah itu. Maka dia pergi ke Suriah, di tempat yang tak dikenal orang. Ketika hati tenang pada tempat yang tidak dimuliakan orang, tak ada yang menyenangkan, itulah qanaah. As-sukunu inda adamil ma'lufat. Merasa tenang ketika tidak ada yang menyenangkan. Jadi kalau ada saatnya dalam hidup ini kita diambil orang, Allah ambil sesuatu yang menyenangkan itu, bukan Allah marah sama kita. Allah bukan, Allah cuman mau menanamkan qanaah ke hati kita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu hai Muhammad SAW, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu orang menjadi berpikir. Bagaimana Allah mengambil maklufat, semua yang menyenangkan itu. Senang kepada anak, anaknya diambil Allah SWT, Ayyub AS. Senang kepada ternak, ternaknya dimatikan Allah Ta'ala. Senang kepada kebun, kebunnya dikeringkan Allah SWT. Senang kepada kulit, kulitnya dibuat Allah berulat, sakit. Sampai istrinya pun tak tahan, rahmah. Makanya Pak Kuas selalu mendoakan, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Siti Rahmah. Wa qala Abu Bakar Al-Maraghi, Imam Abu Bakar Al-Maraghi berkata, al-aqilu man dabbara amra dunya bil qana'ah. Orang yang berakal adalah orang yang mengatur urusan dunianya dengan sifat qana'ah. Tapi qana'ah bukan berarti menghilangkan usaha. Tetap cari nafkah, tetap berusaha, dapat, itulah pembagian Allah. Enggak dapat, berarti ada yang lebih indah skenario dari Allah. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bersyukur, ngedumel, marah, ngamuk, boring, stres, depresi. Terlalu besar dunia ini mau kita pikirkan. Terlalu banyak dunia ini mau kita masukkan ke kepala kita. Enggak muat dia. Pecah pembuluh darah. Al-aqilu man dabbara amra dunya bil qana'ati wat taswifi wa amrul akhirati bil hirsi wat ta'jil. Orang yang mengatur akhiratnya dengan sifat semangat wa ta'jil, menyegerakan. Kalau masalah akhirat, itu hirs, semangat. Ayo kita baca Quran, ayo Ayo kita khataman. Ayo. Ayo kita yang belum pandai baca Quran, belajar baca Quran. Ayo. Wa ta'jil. Jangan tunda-tunda. Ta'jil itu artinya jangan tunda-tunda. Sekarang ta'jil kolak pisang. Jamaah sekalian, jangan lupa nanti pembagian ta'jilnya jam 6. Ta'jil itu artinya disegerakan. Karena memang bukaan puasa itu sunatnya ta'jil, disegerakan. Bukan kolaknya. Disegerakan makannya. Baru jam 6 sudah makan. Kenapa kok makan jam 6? Di Sumatera kan bukanya 6.30. Kata Ustaz kemarin harus disegerakan ini Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Kalau sudah azan segera, jangan tunda-tunda lagi. Orang yang beriman itu, orang berakal itu, kalau untuk dunia, dia tidak terlalu bersemangat. Tapi kalau untuk akhirat, takjil. Wa amrid man dabbara amra dunya bil qana'ati wa taswifi wa amra al akhirati bil hirsi wa ta'jili wa amra din, urusan agamanya dengan apa? Bil ilmi wal ijtihad. Sekarang banyak ijtihad, tapi enggak ada ilmu. Saya lebih takut pada Allah daripada corona. Nah, itu maksudnya lebih bersemangat ijtihad tapi tak ada ilmu. Berilmu dulu, baru bil ijtihad. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu, baru la ilaha illallah. Ilmu tentang la ilaha illallah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuh bin nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Wa qala Abu Abdullah ibn Khafif, Imam Abu Abdullah ibn Khafif berkata, al-qana'atu, apa arti qana'ah? Tarkut tashawufi ilal mafqud. Tidak terlalu memperhatikan sesuatu yang sudah hilang. Yang sudah hilang, yang sudah berlalu, ya sudah, enggak usah terlalu habis energi memikirkan itu. Tarkut tashawuf ilal mafqud. Saya Pak Ustaz, setahun ini enggak selera makan. Kenapa? Inilah bisnis kemarin gagal tahun lalu. Memangnya kau pikirkan datang lagi dia? Kan tidak. Yang lalu ya sudah, cari bisnis yang baru. Kebun ini Pak Ustaz diambil orang, dirampas orang. Ya sudah. Sudah kau berusaha? Sudah. Tak juga dapat? Tidak. Cari yang lain. Tarkut tasyawuf ilal mafqud wal istina wal istighna'i bil mawjud. Tarkut tasyawufi ilal mafqud wal istighna'u bil mawjud. Tidak terlalu memikirkan kepada sesuatu yang hilang, yang tidak dapat, yang sudah lalu, dan tidak pula terlalu berharap kepada yang mawjud, yang ada. Jangan terlalu berharap ke mobil, diparkir di bawah pohon kelapa. Dulu pula mobil itu mandi daripada dia lagi. Mobil itu berkilat, muka dia kusam. Top jatuh buah kelapa, stres. Wal istighna bil mawjud. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Tarkut tasyawuf ilal mafqud wal istighna bil mawjud. Jangan berharap pada yang ada. Jangan berharap pada yang ada. Jangan putus harap pada yang tak ada. Karena kita dulu pun lahir ke dunia ini tak ada. Harta itu datang belakangan. Bahwa dia ada, jangan terlalu berharap. Bahwa dia tak ada, jangan terlalu cemas. Jangan terlalu takut. Yang tak ada bisa dibuat Allah ada. Yang ada itu bisa pula dilenyapkan Allah SWT. Begitu kata ulama-ulama dulu. Tarkut tasyawufi ilal mafqud. Jangan terlalu cemas. Dari mana mereka dapat kalimat-kalimat indah ini? Dari mana? Wahyu kan sudah terputus. Connect hati mereka dengan Allah. Dikirim Allah ilham. Bersih hati mereka. Sebetulnya dari ayat juga. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di dunia. Wala fi anfusikum. Dan terjadi pada dirimu. Illa fi kitabim min qabli anna bara'aha. Semuanya sudah tertulis di lawahil mahfuz sebelum kami wujudkannya secara nyata. Kaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kau jangan kecewa terhadap yang sudah berlalu. Wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bangga kepada apa yang ada. Yang berlalu, yang tak jadi, yang tak dapat, jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu habis kepalamu menoleh ke belakang sampai tak nampakmu ada truk besar di depan. Itu perjalanan dari, itu pelajaran dari jalan tol. Waqila, ada pendapat yang mengatakan fi makna qaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Orang yang beriman, beramal soleh, menyerahkan dirinya kepada Allah, la yarzuqannahumullahu, Allah pasti akan memberikan mereka rezeki. Apa rezekinya? Rizqan hasana, rezeki yang baik. Al-Hajj 58. Rezeki yang baik itu apa? Ya'ni al-qana'ata. Yang dimaksud dengan rezeki yang baik itu adalah qana'ah. Oh, rezeki yang baik itu istri yang solihah, mati. Rezeki yang baik itu adalah anak yang ganteng, tabrak mobil, cacat. Rezeki yang baik itu adalah rumah, hancur, datang gempa bumi. Rezeki yang baik itu adalah mobil, ditarik karena kreditnya tak bayar. Rezeki yang baik itu apa? Qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qana'ah itu bingung dia melihat orang di sekelilingnya. Karena orang di samping yang sekeliling itu pula yang tak sabar menengok dia. Dia slow aja qana'ah. Bak kata pepatah orang Melayu, bomban yang miang. Bomban itu pohon macam buluh, macam bambu. Tumbuh di tepi sungai. Dia bertetangga dengan bambu. Bambu ini yang punya miang, mestinya yang gatal itu miang. Karena bomban yang miang. Bomban itu mestinya tak miang. Orang Melayu itu dalam-dalam peribahasanya. Jangan berharap pada yang ada, jangan cemas pada tak ada. Dari sini dia ambil. Tarkut tasyawufi ilal mafqud wal istirna'u bil mawjud. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmidhi. Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidhi berkata, apa qana'ah itu? Al-qana'atu ridhan nafsi bima qussima laha minar rizqi. Jiwanya merasa ridha terhadap pembagian rezeki yang sudah dijatah Allah Subhanahu wa taala. Itulah qana'ah. Ridha itu bahasa Arab. Hanya saja orang kita ini selalu merubah-rubah huruf, makharijul huruf. Ridha. Banyak kata-kata sudah sampai ke tempat kita ini hurufnya berubah. Yang merubah itu ya kita. Maka kita mesti tahu aslinya. Ridha. Sampai tempat kita rela. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf ya, apa? Lahir. Kenapa lahir? Zahir. Ridha Bahlawi. Raja Iran dulu. Ridha Bahlawi. Sampai ke tempat kita berubah jadi Reza Pahlavi. Enggak apa-apa, tetap aja namanya seperti itu. Tapi tahu asalnya. Ada beberapa huruf mengalami perubahan. Ridha, rela. Seorang bapak memanggil tiga anaknya. Kamu, papa belikan laptop yang SMA. Top. Yang kuliah, kamu, papa belikan sepeda motor. Yang SD, dikasih tas, tas kain. Komplain yang SD. Di mana letak keadilan? Ya di situlah keadilan. Anak SD cukup tas saja dulu. Karena kalau anak SD dikasih sepeda motor, kaki tak sampai. SIM belum bisa ambil. Kasih laptop, matikannya pun tak tahu cara matikan. Bisa pakai tapi belum, manfaatnya belum terlalu banyak. Artinya apa? Logika seorang ayah saja susah ditangkap anak. Apalagi logika Allah SWT. Tidak ada cara yang paling baik bersikap dengan Allah ini kecuali dengan ridha. Makanya judul bukunya Qud al-Qulub fi Mu'amalatil Mahbub. Bagaimana cara berinteraksi dengan Allah. Ini sejalan juga dengan risalah Qushairiyah. Cuman lebih sistematis. Lebih tua. Tapi masih bercerita tentang stasiun-stasiun menuju Allah SWT. Bagaimana berinteraksi dengan Allah? Ridha. Nanti ada pembahasan khusus maqam ini. Tapi ini kita serang-serang qana'ah. Ridha lebih tinggi daripada qana'ah. Ridha terhadap pemberian Allah SWT setelah ikhtiar. Itu yang membedakan kita dengan kelompok ahli bid'ah. Ahli bid'ah tak ada ikhtiar. Enjoy, nyantai aja. Kalau tak ada ikhtiar, serahkan pada Allah. Itu jabariyah itu, ahli bid'ah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah. Wa yuqalu, ada pendapat yang mengatakan al-qana'atu, qana'ah itu apa? Al-iktifa'u bil mawjud, merasa cukup dengan yang ada. Ini sudah jadi lagu. Syukuri apa adanya. Al-iktifa' bil mawjud, merasa cukup dengan yang ada. Merasa cukup dengan yang ada. Apa yang ada inilah kita syukuri. Wa zawalut tam'i, menghilangkan sifat tamak, sifat rakus, fima laisa bihasilin, terhadap sesuatu yang belum tentu dapat. Apa yang ada, itulah. Dulu saya ingat satu asrama sama kakak kelas. Waktu itu masa sulit, krisis moneter. Kami makanlah makrona, bukan corona, makrona. Makrona itu macam usus ayam dia. Apa orang sini sebut makrona? Makaroni. Orang Arab itu makrona. Kata abang ini, Mat, kata dia, iya bang, inilah lauk yang paling enak. Hah? Tak pakai ikan, cuma pakai saus. Itu pun musaadah pembagian. Musaadah bantuan dari orang Mesir waktu itu. Inilah makanan paling enak, Mat, kata. Kenapa gitu bang? Karena ini yang ada. Inilah yang paling enak, ini yang ada. Saya ingat betul tuh. Beberapa hari setelah itu, pas mau makan juga, lauk itu tak enak. Saya tengok muka dia yang masak. Saya balik kan, inilah yang paling enak bang. Kenapa? Ini yang ada. Rupanya dia pun lupa pula. Qana'ah itu adalah al-iktifa' bil-mawjud, merasa cukup dengan apa yang ada. Wa zawalut tam'i fima laisa bihasilin, hilangkan tamakmu, hilangkan rakusmu kepada sesuatu yang belum tentu dapat, yang tak dihasilkan, yang tak diperoleh, yang tak dihasilkan, yang tak. Untuk apa kita tamak pada sesuatu yang tak ada? Kalaulah berhasil kemarin itu Pak Ustaz, itu insya Allah. Kalau ada orang ngomong gitu, jangan teruskan, stop. Yang ada itu aja kita cakapkan, yang tak ada itu sok aku cakap lagi. Kalau jadi proyek itu kemarin Pak Ustaz, pondok pesantren, anak yatim, berangkat umroh tukang gali kuburan. Terus apa yang ada sekarang? Itulah Pak Ustaz, kalau boleh saya minjamlah dulu Pak Ustaz. Al-qana'ah itu adalah al-iktifa' bil mawjud. Apa yang ada, kau nikmatilah itu. Memang memilih risalah Qusyairiyah ini Allah Ta'ala mengilhamkan untuk milih. Tepat betul kita kaji pada saat musim corona ini. Jadi yang sudah dapat bantuan dari masjid, dapat 10 kilo, cukupilah. Ulang-ulang cerita qana'ah. Beras, ikan sarden, telur ayam, mie instan, gula, kopi, cukup. Banyak-banyak nanti permintaan di rumah. Abang ini kenapa tak anu? Al-iktifa' bil mawjud. Tak juga bapak tahan, pergi uzlah. Semua ada dah bab-babnya. Wa qala Wahab, Imam Wahab berkata, innal izza wal ghina kharaja yajulan. Izzah, kemuliaan diri. Ghina, merasa cukup sehingga tidak perlu ngemis minta-minta pada orang. Kharaja yajulan, sifat izzah, kemuliaan diri dan merasa cukup dengan yang ada sehingga tidak perlu minta kepada orang. Kedua sifat ini sedang jalan-jalan dia di atas dunia ini. Yatrubani rafiqan, mereka nyari kawan dia. Falaqiyal ghana qana'ata, lalu kemudian dalam perjalanan itu bertemu dia dengan teman yang ketiga. Siapa teman yang ketiga? Qana'ah. Fastaqarra, maka mereka ia pun menetap. Yang kedua ini menyiar jalan. Siapalah kawan kita satu lagi ya? Iz, sudah. Ghina, sudah. Dapat satu lagi qana'ah, merasa cukup. Sudah cukup bertiga, sempurnalah persahabatan mereka. Orang yang meminta-minta, dia tidak akan punya harga diri. Izzah, harga diri. Tak ada harga diri kita. Dijengkali orang muka kita. Itulah kenapa saya tak mau buat proposal. Kenapa Pak Ustaz? Ceritanya begini. Panjang ceritanya, saya ringkaskan aja lah. Dibuatlah proposal tadi dalam bentuk PDF. Bukan untuk saya. bukan untuk pribadi, untuk sekelompok masyarakat. Saya share lah. Assalamualaikum bapak-bapak, ini proposal untuk membantu fakir miskin orang susah. Banyaklah jawaban. Ya sebentar ya Pak Ustadz, ya sebentar kayak balas ini. Ya. Bulan depan saya kirim video. Saya kirim video ke beberapa nomor. Dibalasnya, mohon maaf Pak Ustadz, belum bisa ngasih bantuan. Berarti video saya itu pun dianggapnya minta bantuan juga. Berarti jelas video itu belum dibukanya. Berarti udah diukurnya kita. Udah diukurnya, kalau Somad kirim, pasti minta bantuan. Itu saya tak mau. Makanya siapapun yang minta, Ustaz tolonglah bantu, tak mau. Saya hanya mau share di Instagram. Share nomor rekening, mau kau kasih? Kasih. Tidak, tidak. Rupanya begitu pikiran orang berduit itu. Asal dapatnya dari kita, ini minta duit nih. Alhamdulillah. Itulah izzah. Itu pentingnya izzah. Minta-minta. Tak ada harga diri kita. Dijengkalinya. Kata orang Melayu, jangan sampai kita dijengkali orang. Dijengkali itu maksudnya diukurnya kita. Sian, alah. Sering aku dapat WA dari dia itu. Waqila, ada pula pendapat lagi. Jadi kaya sekali dengan pendapat. Kata imam ini, kata imam ini, kata imam ini, kata imam. Waqila, ada pendapat. Man kanat qana'atuhu saminatan. Siapa yang qana'ahnya gemuk? Qana'ah maksud qana'ah gemuk, siapa yang qana'ahnya banyak? Siapa yang qana'ahnya kuat? Siapa yang qana'ahnya kuat? Tabat lahu kullu maraq. Maka akan tabat lahu kullu maraqihi. Maka akan ridalah dia menerima yang sedikit. Riq, rakik, sikit, tipis. Siapa yang gemuk qana'ahnya, maka bisa dia menerima yang kurus-kurus. Siapa yang tebal qana'ahnya, bisalah dia menerima yang tipis-tipis. Wa man raja'a ilallahi ta'ala ala kulli halin. Siapa yang cepat mengembalikan sesuatu kepada Allah, bagaimanapun kondisinya, sakit, sedih, cepat-cepat dia mengembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, razaqahullahul qana'ata. Allah akan memberikan qana'ah kepada dia. Datang susah, Allah. Datang senang, Allah. Dapat jabatan, inna lillahi. Tak dapat, la haula wala quwwata illa billah. Razaqahullahul qana'ah. Allah akan memberi. Waqila, ada pula pendapat yang mengatakan, marra Abu Hazimin. Suatu ketika Imam Abu Hazim lewat di suatu jalan. Ma'ahu lahmun samin. Dia membawa daging. Daging banyak, besar. Faqala khudh ya Abu Hazim fa'innahu samin. Datang tukang daging berkata, ambillah ini, wahai Tuan Abu Hazim. Ini gemuk ini. Banyak dagingnya, ambillah. Faqala Imam Abu Hazim berkata, laisa ma'i dirham. Aku tak punya duit. Dinar, duit perak, duit emas. Dirham, duit perak. Aku tak punya duit perak. Jangankan duit emas, duit perak pun aku tak ada. Lalu kemudian kata orang itu, ana anzuruka. Tak apa-apa, tak mesti bayar sekarang. Nanti ku tunggu. Artinya boleh hutang. Kau ambil aja dulu, nanti bayar tak apa-apa. Faqala Imam Abu Hazim berkata, nafsi ahsanu naziratan liminka. Aku lebih sabar menunggu daripada penantianmu. Kau sanggup menunggu aku bayar, aku lebih sanggup pula menunggu tak makan daging. Lebih mampu aku menunggu daripada kau menunggu. Begitulah sifat mereka. Apa sebetulnya yang dijaganya? Kan halal barang ini. Dia sedang menjaga dirinya. Kalau kata pepatah orang Melayu, orang baik awak berpikir. Orang baik kita berpikir. Waqila li ba'dihim. Ditanyakan kepada sebagian ulama tentang masalah hati ini. Man aqna'un nas, siapa orang yang paling qana'ah? Faqala aktsaruhum lin nasi ma'una. Orang yang paling qanaah adalah orang yang paling banyak menolong orang lain, wa aqalluhum alaihi maunah, dan paling sedikit minta tolong. Orang yang paling qanaah bukan paling kaya, bukan paling banyak harta, paling banyak nolong orang, paling sedikit minta tolong. Nah, itulah dia orang qanaah. Wa fi Zabur, dikatakan dalam kitab Zabur ada tertulis, al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah itu kaya walaupun dia lapar. Orang yang qanaah, dia adalah orang yang kaya walaupun dia lapar. Orang yang tamak, miskin walaupun dia kenyang. Kenapa begitu? Karena orang tamak itu bawaannya fakir, kurang. Waqila, ada pula pendapat mengatakan, wada'allahu ta'ala khamsata asya'in fi khamsata mawadhi'. Allah meletakkan lima perkara di lima tempat. Al-izzu fit ta'ah. Izzah, harga diri pada orang yang taat. Wadzil fil ma'asiyah. Hina, rendah dalam perbuatan maksiat. Siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat, rendah dan hina. Wal haibah fi qiyamil lail. Siapa yang qiyamul lail, tahajud, witir, salat sunat wudu, salat sunat hajat, maka ada wibawanya. Berwibawa, berisi bicara. Wal hikmatu fil batnil khali. Ada hikmah dalam perut yang kosong. Kalau ada kita dengar orang ceramah, tausiah, datar aja, tak berisi, itu dua kemungkinan. Kalau tidak dia kenyang, kita kenyang. Wal ghina fil qana'ah. Ada rasa cukup. Ghina, kaya pada orang yang qana'ah. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar guruku Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Nasr bin Muhammad dari Sulaiman bin Abi Sulaiman, dari Abu Qasim bin Abi Nazar. Dia mendengar Abu Ibrahim Al-Maristani berkata, intaqim min hirsika bil qana'ah. Balaslah sifat tamakmu dengan qana'ah. Pasti dalam hati kita itu ada tamak. Lawan dengan sifat qana'ah. Cukup. Kama tantaqimu min aduwika bil qisas. Sebagaimana kau balas musuhmu dengan hukum qisas. Sinnu bis sinni. Kalau dipatahkannya gigimu, patahkan pula gigi dia. Wal'ainu bil'aini, kalau ditusuknya matamu, tusuk pula mata dia. Wal'nafsu bin nafsi, kalau dibunuhnya saudaramu, pancung pula kepala dia. Sebagaimana kau membalas musuhmu dengan qisas, begitulah kau balas sifat tamakmu dengan qana'ah. Wa qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri berkata, man qana'a istaraha min ahli zamanihi. Siapa yang punya sifat qana'ah, maka dia istirahat, tenang hidupnya menghadapi orang-orang yang ada di zamannya ini sekarang. Wastatala ala aqranihi, dan dia bisa hidup tidak dikejar-kejar, tidak tergesa-gesa, bisa hidupnya adem bersama orang-orang yang sama dengan dia. Aqran, qarin, sejalan, sezaman, seumur. Jadi kalau kita mau tenang, punya sifat qanaah. Karena kalau tak ada qanaah, tak ada tenangnya hidup. Nanti insya Allah Pak Ustaz, kalau saya udah punya mobil, nampaknya tenang ini. Punya mobil, rupanya mobil orang lebih mahal pula. Mobil awak masih pakai kunci. Mobil orang, terbuka pintu. Ingin pula macam itu. Nanti nampaknya kalau punya mobil ini tenang nih Pak Ustaz. Punya mobil itu, empat pintunya. Mobil orang pintunya dua aja. Makin sedikit pintunya makin mahal. Punya mobil sport yang pintu dua itu, nampak pula orang naik pesawat pribadi. Jadi hidup itu akan tenang. Yang tenang adalah orang yang qanaah. Waqila, ada pendapat yang mengatakan, man qana'a istaraha minasyughli wastatala 'alal kulli. Siapa yang qanaah, maka dia akan istirahat dari sibuk berpikir. Sibuk hati, sibuk pikir, dan tak apa. Itulah yang orang bisa menung sendiri, duduk sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri, lama-lama dibawa ke rumah sakit jiwa. Berpikir dari sibuk pikir, kenapa dia dapat, kenapa aku tidak, kenapa dia dapat, kenapa aku tidak, kenapa dia dapat, kenapa aku tidak, kenapa dia dapat, kenapa aku tidak, lama-lama. Berpikir dia cakap, sambil bawa motor, tabrak truk. Wa qala al-Kattani, Imam Kattani berkata, man ba'al hirsa bil qana'ati. Siapa yang mau menjual tamaknya dengan qana'ah? Aku ada tamak nih, kau punya qana'ah, ini kujual. Siapa yang mau menjual tamaknya dengan qanaah, zafara bil izzi wal muru'ah, maka dia akan memperoleh keberuntungan dua. Apa itu? Izz, harga diri. Muru'ah, kemuliaan. Marwah kata orang Melayu, muru'ah kata orang Arab. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan, man tabi'at aynahu fi ma fi aydin nas, siapa yang matanya mengikuti apa yang ada di tangan orang. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi, jangan matamu itu kau pakai untuk mengikuti apa yang ada di tangan orang. Nampak rumah orang diplototi, nampak mobil orang diplototi, nampak bini orang diplototi. Man tabi'an aynahu ma fi aydin nas, siapa yang matanya ngikuti apa yang ada di tangan orang, tola huznuhu, maka sedihnya akan berkepanjangan. Aku yang rajin sholat, aku yang banyak puasa sunat, kenapa rumah dia lebih besar? Kenapa mobil dia lebih? Kenapa? Tola huznuhu, sedih terus. Lama-lama darah tinggi naik, kolesterol naik. Orang pakai cincin di tangan, oh cincin di dada. Itulah. Ya Allah. Wa anshadu, makanya bersyairlah mereka. Wa ahsin bil fata min yaumi arin, yanalu bihil ghina karamun wajuh. Berbuat baiklah engkau kepada seorang pemuda pada hari yang tidak baik, kata orang banyak. Kata orang hari ini tak baik, tak elok. Tapi dia sudah memperoleh kebahagiaan karena dia punya sifat ghina, cukup. Karamun wajuh, dia mulia dengan laparnya. Dia memang lapar, tapi dia punya kehormatan. Dia memang hina, tapi dia punya kemuliaan. Qila, ada pendapat yang berkata, ra'a rajulun hakiman ya'kulu ma tasaqat minal baqali. Ada seseorang melihat manusia yang bijaksana. Ya'kulu, dia makan, ma tasaqat minal baqali, yang dimakannya itu adalah buah, sayur, barang-barang yang jatuh ala raksima, yang jatuh dalam aliran air, jatuh, itu yang dimakannya. Faqala, law khadimtas sultana lam tahtaj ila akli hadza. Kalau maulah kau jadi pelayan kerajaan, kalau maulah kau jadi budak raja, kan tak perlu kau makan hina ini, sampah-sampah ini. Qala al-hakim, orang bijaksana itu berkata, wa anta law qana'ta bihadha lam tahtaj ila khidmati sultan. Seandainya kau mau jadi pegawai kerajaan, kan tak perlu kau makan ini di air ini. Kata dia, andai kau juga mau qana'ah seperti aku, kau pun tak perlu menjadi pelayan sultan. Kau tuh tak perlu menjadi pelayan raja. Kisah mirip seperti ini pernah saya baca waktu saya pergi ke toko buku Islam, di dalam itu ada buku-buku Islam, buku-buku Kristen, buku-buku Katolik, buku-buku Hindu, buku-buku Buddha. Saya buka satu buku Buddha. Buddha punya dua orang murid, tinggal dalam hutan. Yang satu itu hidupnya zuhud, makan ubi tiap hari. Yang satu tak tahan, pergi keluar jadi pelayan raja. Satu hari dia berburu dalam hutan, jumpanya kawan yang makan ubi itu. Apa kata dia? Lihatlah aku sekarang, punya tombak, punya baju besi, punya kendaraan kuda. Andai kau mau seperti aku jadi pelayan raja, pasti kau tak perlu makan ubi. Apa kata kawannya di hutan itu, tersenyum. Andai kau menikmati makan ubi ini, kau pun tak perlu menjilat raja. Mirip ceritanya. Waqila, ada pendapat pula mengatakan, sampai jam berapa nih Pak Ustaz? Ini panjang cerita kita malam ini. Satu halaman lagi insya Allah. Jamaah, dia mau apa juga, jamaah nih qanaah. Udahlah cukup lah ini. Enggak, kalau untuk yang ini mesti panjang. Waqila, ada pendapat mengatakan, al-uqabu azizun fi matarihi. Burung nasar burung nasar, seperti burung elang, itu mulia, hebat, saat terbang. La yasmu ilaihi tarafu sayyad. Sampai-sampai mata orang yang mau memburu tak bisa melihat, saking tingginya silau mata pemburu melihat matahari. Wala tamahu fa idza tama'a fi jifatin. Selama burung nasar itu terbang tinggi ke atas, maka tak ada pemburu yang bisa melihatnya. Saking tingginya silau mata pemburu. Kapan pemburu bisa menangkap burung nasar? Ketika fa idza tama'a fi jifatin, saat burung nasar itu kena penyakit tamak. Dilihatnya ada bangkai ke bawah, dia pun landing. Turun ke bawah. Allaqat fi hibalihi. Disitulah dia akan tersangkut di tali-tali jaring pemburu. Nazala min matarihi. Turun dari tempat terbangnya. Fata'allaqa fi hibalihi. Tergantung pada jaring pemburu. Kapan itu? Ketika dia kena penyakit tamak. Andailah burung nasar itu mau qanaah agak sebentar saja, selamat deh. Qila, ada pula pendapat mengatakan, lamma nataqa Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa berkata, bidzikri tam'i, law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kalau mau engkau, ambillah upah. Kalau kau mau, ambillah upah. Kata Khidir menjawab, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara kita. Ketika ada rasa tamak, maka disitulah berpisah. Andai tidak ada tamak, kita bisa lanjut berjalan. Waqila, lama qala dzalika Musa. Ketika Musa berkata, mengatakan itu, waqafa baina yaday Musa wal Khidr alaihi wassalam zabi. Ketika itu ada di depan Musa dengan Nabi Khidir itu ada seekor zabi, seekor kijang. Kana ja'in, kana ja'aini. Mereka dua sedang lapar. Nabi Musa dengan Nabi Khidir sedang lapar. Al-janibul ladzi yali Musa ghaira mashwi. Yang pada bagian di sebelah Nabi Musa itu ghaira mashwi. Tidak terpanggang. Wal-janibul ladzi yali Khidir mashwi. Pada bagian sisi sebelah bagian Khidir terpanggang. Wa qila fi qawlihi law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kau mau, kau ambil ini, kata Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itulah Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara kita. Karena tak ada lagi sifat qanaah. Kawan kita kalau ada qanaah, kita bisa berjalan bersama. Qila, ada pendapat yang mengatakan tentang firman Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu berada di dalam surga. Apa maksudnya? Huwal qana'atu fid dunya. Mana ada surga di dunia ini? Ada. Apa itu? Orang yang punya sifat qana'ah dalam hatinya, walaupun dia hidup di dunia, sesungguhnya dia sudah di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang jahat masuk neraka. Apa maksudnya? Al-hirsu fid dunya, orang yang tamak. Ada orang di dunia ini sudah masuk neraka. Siapa itu? Orang tamak. Karena dia tak merasa bahagia. Wa qila fi qawlihi, ada pula pendapat mengatakan tentang firman Allah, fakku raqabah, lepaskanlah budak hamba sahaya. Apa maksudnya? Fakuha min dhillit tam'i. Lepaskanlah hawa nafsumu dari rendahnya sifat tamak. Wa qila, ada pula pendapat yang mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin membersihkan kalian, kamu semua, wahai ahli bait, dari sifat rijis, najis. Apa makna najis di situ? Yakni al-bukhl, pelit, tamak. Wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Apa maksud suci di situ? Bisaha, dermawan. Wal ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Sama-sama haus, minumlah kau lebih layak. Sama-sama lapar, makanlah kau lebih duluan. Wa qila, ada pula pendapat mengatakan tentang firman Allah, habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di Sulaiman alaihi salam. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang sesudah aku nanti. Surat 35. Apa maksudnya ini? Maqaman fil qana'ati anfaridu bihi min ashkali. Berikanlah aku kedudukan yang tidak layak bagi orang sesudah aku. Berikanlah aku sifat qana'ah hanya aku saja yang memperolehnya. Wa akunu radiyan fika biqada'ika, dan aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Ada pula pendapat yang mengatakan tentang ayat la'u'adzibannahu 'adzaban syadida, surat An-Naml 21. Aku akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Apa maksudnya? La'aslubannahu al-qana'ah wa la'ubtil wa la'abtiliyannahu bit-tam'i. Aku akan berikan dia, akan kucabut sifat qana'ah dari dalam hatinya, dan akan kuuji sifat tamak ke dalam hatinya. Yakni as'alullah ta'ala an yaf'ala bihi dhalik. Aku berharap supaya musuhku itu diberikan Allah sifat tamak sehingga dia celaka, dicabut Allah sifat qana'ah dari dalam hati. Wa qila li Abi Yazid, ada orang bertanya kepada Imam Abu Yazid Al-Bistami, bima wasalta ila ma wasalta, apa amalan engkau wahai wali Allah Abu Yazid Al-Bistami, apa zikirmu, apa amalanmu sehingga kau bisa sampai ke tempat yang mulia ini? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bistami? Jama'tu asbabat dunia, semua sebab-sebab di dunia ini kukumpulkan, farabattuha, kuikat, bihablil qana'ati, dengan tali qana'ah, wa wada'tuha fi manjanik, kuletakkan dia di manjanik. Manjanik panah semacam ketapel besar, diletakkan batu api di tengahnya untuk melempar meriam zaman dulu. Kukumpulkan semua sebab-sebab di dunia ini, kuikat dengan tali qana'ah, kuletakkan di manjanik sidik kejujuran, waramaituha, kulemparkan di lautan putus asa, lalu aku tenang. Dua sifat. Pertama, qana'ah. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, putus asa dari apa yang ada di tangan orang. Jangan berharap kepada manusia, karena akan sia-sia belaka. Andai dapat, harga diri kita jatuh. Andai tak dapat, kita kecewa. Berharaplah pada dia yang menciptakan manusia. Andai dapat, kita mulia. Andai tak dapat, kita tetap dapat pahala. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata, dia meriwayatkan dari Muhammad bin Farhan di Samarah. Dia berkata, aku mendengar pamanku Abdul Wahab berkata, kata Abdul Wahab, aku duduk di samping Imam Junaid pada musim haji. Di samping Imam Junaid banyak sekali jamaah, minal ajam, orang non-Arab, wal mualladin, orang-orang Arab yang menikah dengan non-Arab. Faja'ahu insanun, tiba-tiba datang satu orang bi 500 dinar, memberikan dia 500 dinar. Tuan Syekh Junaid, Tuan Imam Junaid, ini 500 dinar. 500 dinar itu 1 dinar 4,25 gram. 2,5 juta. Kali 500. Berapa itu? Hampir 1 M lah ya. Wa wada'a bayna yadayhi, diletakkannya. Wa qala nufarriquha 'ala haula'il fuqara. Tuan Imam Junaid, ya, ini ada 500 dinar, kita bagikan ke fakir miskin. Maqala, Imam Junaid bertanya, alaka ghairuha, kau masih punya duit selain ini? Ada duit kau yang lain? Faqala, na'am, ya, li dananirun katsirah, aku punya duit yang lain banyak lagi Imam Junaid. Maqala, aturidu ghaira ma tamlik, apakah kau ada keinginan terhadap yang selain ini? Dia berkata, na'am. Faqala lahul Junaid, Imam Junaid berkata, khudha, ambillah, ambillah duit kau ini. Fa innaha ahwaju ilaiha minna, karena kau lebih butuh duit ini daripada kami. Imam Junaid, ini ada 500 dinar, kita bagikan untuk fakir miskin ya. Kata Imam Junaid, kau ada duit selain ini? Ada. Banyak lagi selain ini? Banyak. Kau berhajat, butuh kau duit itu? Iya. Ambillah ini, karena kau lebih berhajat daripada kami. Apa maksud Imam Junaid? Kami tak berhajat pada apapun, sedangkan engkau masih ada hajat dalam hatimu, maka ambillah duitmu. Walam yaqbalha, Imam Junaid tak mengambil. Itulah qanaah. Ustaz Somad pernah tak mengalami seperti ini? Oh, pernahlah, maka saya berani membacakan ini. Pernah Ustaz dikasih orang duit? Nah, dikasih. Ustaz ambil? Tak, saya ambil. Kenapa? Sikit kali. Dengan baca kitab ini terasalah bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kadang malu juga saya mau membacakan, maka lama saya berpikir. Tapi kalau tak saya bacakan ini, mungkin menjadi hutang bagi saya setelah mati. Kenapa tak baca? Setelah ini insya Allah, 3 kajian. Akidah, fikih, akhlak. Fikih, sudah kita bahas. 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab Ramadan, 37 masalah populer, sudah. Akhlak, akidah sudah ditulis oleh Ustaz Idrus Ramli, sifat 50. Jadi kalau sudah sampai 3-3 ini, sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, besok malam kita akan masuk ke stasiun yang ke-19, tawakal. Stasiun 19 tawakal ini mesti 3 pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lembar. Panjang. Tawakal ini panjang. Ada 6 pertanyaan. Pertama dari Ibu Sofia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ibu niat puasa untuk anaknya tiap hari Jumat? Kalau anaknya itu sudah meninggal dunia, maka dia berkirim puasa, puasanya sampai. Aku berpuasa pahalanya untuk anakku sampai. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an waliyuhu. Haji sampai, sholat sampai, puasa sampai, sedekah sampai, baca Quran sampai. Kalau anaknya itu masih hidup, puasa dia, maka puasanya itu adalah untuk tawassul. Ibu, anak ibu sedang di luar kota, tak bisa pulang karena PSBB. Ibu puasa. Sore pas berbuka mohon kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bi siyami hadzal yaum. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat puasaku hari ini sehatkan anakku. Jauhkan dia dari narkoba. Jauhkan dia dari garong. Jauhkan dia dari corona. Nah, itu namanya tawassul, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. 2 dari Ibu Tia. Ustaz, apa hukumnya tinggal dengan kakak ipar? Sama-sama menantu dan mertua. Engkau adik, kau punya kakak. Kakakmu ini punya istri. Kau adik laki-laki. Kakakmu laki-laki, istri. Maka kau tak mahram dengan dia. Lalu kemudian dari namanya Tia berarti perempuan. Perempuan. Kakakmu perempuan. Suaminya. Suami. Kau tak mahram dengan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berdua-duaan dengan ipar? Kata Nabi, alhamu al-maut, mati, kata Nabi. Kenapa mati? Karena kalau kau berduaan dengan orang lain, tertangkap, kau bisa nikah. Tapi kalau kau berduaan dengan ini, mati. Mana mungkin kalian bisa jadi madu? Mati. Lalu kemudian, suami kakakmu ini punya ayah. Karena dia tinggal sama mertuanya. Maka kau juga tidak mahram dengan, tak mahram dengan ayahnya ini. Kalau pergi mereka, lalu kau duduk di rumah. Dan sebab itu, jaga sampai jangan berdua-duaan di ruang tamu, di kamar, segala macam, di dapur. Lalu kemudian tetap jaga aurat. Nah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adzi mahramin. Kemudian menutup aurat. Jangan sampai yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Jaga. InsyaAllah diselamatkan Allah SWT. 3, Ibu Triani. Ustaz, bolehkah seorang wanita membaca Quran ketika haid menggunakan HP? Perempuan yang sedang haid tidak boleh membawa Quran, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. 7, lihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Qurannya kan di dalam, Pak Ustaz. Iya, beda memegang Quran yang zahir dengan memegang Quran yang ada di dalam program Quran digital. Tak apa-apa kau pegang, karena di dalam. tapi membacanya tetap tak boleh. Ada dua mazhab yang membolehkan. Pertama mazhab Hambali, boleh membaca kalau kau guru mengaji putus-putus. Ya ayyuha, alladzina, alladzina, kutiba, kutiba, alaikum, alaikum, siam, siam, boleh, putus-putus. Kalau nyambung tak boleh. Ibu-ibu guru, guru ngaji, boleh, bacanya putus-putus. Yang kedua, yang hafal Quran. Adik-adik tahfiz yang hafal Quran, boleh mengulangi hafalan menurut mazhab Maliki an zahri qalbin. Ngulangnya dalam hati, diam aja. Dua juz sekali ulang. Karena kalau kau tak ulang dua juz, tujuh hari masa halangan, 14 juz hilang. Maka boleh mulang. Mazhab Malik. Empat. Ustaz, soal tempel, soal tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu. Apakah berarti tidak qanaah? Tempat tinggal ingin milik sendiri. Meskipun sebenarnya ada dari orang tua, tapi butuh waktu. Apakah berarti tidak qanaah? Kita disuruh berusaha. Keluar dari rumah, bismillah, tawakal tu'alallah, tawakal. Tapi tetap ada ikhtiar. Begitu juga dengan ini. Kalau umat Islam ini semua qanaah, qanaah, qanaah, tidak usaha, umat Islam ini akan mundur. Qanaah itu setelah berusaha, berikhtiar, kemudian azam, tekad, tawakal Allah, dapat, alhamdulillah, tak dapat. Jadi qanaahnya dipasang sebelum proses itu, supaya kita tidak tamak. Dapat segitu, itulah yang dapat hasilnya. Jadi tetap berusaha, bisnis, supaya punya rumah sendiri, supaya ada bantuan dari orang tua, ada. Nah, setelah itu, tidak terlalu ngotot sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Esti Nabila. Ustadz, katanya sombong dengan orang sombong itu bagus. Apa tidak bertentangan dengan qanaah? Qanaah ini merasa cukup dengan pemberian Allah. Sedangkan membalas orang sombong tadi itu adalah untuk menjatuhkan ego dia. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong pada yang sombong, sadaqah. Kita sudah bahas. Coba ulang lagi pertemuan-pertemuan beberapa yang lalu. Bahwa yang namanya tawaduk, dalam pembahasan tawaduk kemarin adalah at-takabbur, menunjukkan keangkuhan kepada orang yang punya harta. Itulah tawaduk. Jadi bukan kita malah menghinakan diri di depan orang yang sombong, punya kuasa, punya harta. Kita mesti lawan dia. Terakhir, Ibu Ummu Hani. Ustadz, kalau lihat rumah atau mobil orang lain bagus lalu kita solawatin banyak-banyak, apakah itu berarti tidak qanaah? Ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau kami sendalnya bagus, bajunya bagus? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada yang indah. Jadi kalau ibu melihat mobil orang bagus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bukan berarti ibu tidak qanaah. Apa yang tersembunyi di balik selawat itu? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10. Berarti mobil ibu 10 kali lipat daripada itu bagusnya. Qattat anhu asyara sayiat. Kalau terlintas dalam hati hasad dan kita senang, dihapuskan Allah kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Dinaikkan Allah derajat tingkatan kemuliaan. Oleh sebab itu tak salah, tidak bid'ah melawan bisikan-bisikan hati dengan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, setelah kita bahas definisi qanaah dari awal sampai akhir, qanaah setelah berusaha, setelah ikhtiar, dapat yang diberikan Allah, itulah pembagian Allah, terima. Tapi tetap kalau dia bisnis, tetap ikuti aturannya. Jangan karena aturannya tidak benar, tidak sesuai juklak, tiba-tiba gagal, ketika kemudian direview, ketika kemudian dievaluasi orang, ini kenapa gagal? Pak, enggak usah dikaji-kaji. Ini sudah takdir Allah, kita qanaah aja. Oh, enggak bisa gitu. Sesuai dengan ketentuan, ketetapan, juklak, aturan, ADART, semua komplit, tidak seperti yang diharapkan, maka pada saat itu kita berkata, inilah pembagian dari Allah SWT. Iqna' bima qasamallahu lak, takun aghnannas. Iqna' bima qasamallahu lak, merasa cukuplah engkau dengan pembagian yang diberikan Allah, takun aghna nas, kau menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Besok kita akan ketemu dalam stasiun tawakal. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.